Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, membaca kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami Rahimahullahu Ta'ala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-20 dan poin yang akan kita baca adalah poin ke-84. Masih terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di poin ke-83 atau 84 ini, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, musannif rahimahullahu taala membuat satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah ma hukmu man qala bi khalqil Qur'an. Ma hukmu man qala bi khalqil Qur'an. Apa hukum orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk? Tentunya kita semua meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, yaitu dari kelompok Mu'tazilah misalnya. Lalu apa hukumnya orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk? Ini yang akan beliau bahas. Di sini beliau berkata, Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jal. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan atau ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatan, dalam pengertian yang sebenar-benarnya, hurufuhu wa ma'anihi, baik huruf-hurufnya itu kalamullah, makna-maknanya adalah kalamullah. Laisa kalamuhu al-hurufu dunal ma'ani. Kalam Allah itu bukan hanya huruf tanpa makna. Jadi bukan hanya hurufnya saja kalamullah. Ya, atau tidak bisa kita mengatakan kalamullah itu hurufnya, maknanya bukan. Itu salah. Ya. Walal ma'ani dunal huruf. Dan bukan juga hanya maknanya saja tanpa hurufnya. Jadi salah kalau mengatakan bahwa kalamullah itu hurufnya saja, maknanya bukan. Itu ucapan yang salah, menyimpang. Sebagaimana salah kalau kita katakan kalamullah itu hanya maknanya saja, dunal huruf. Dan hurufnya bukan bagian dari kalamullah. Ini tidak benar, kata beliau. Takallamallahu bihi qawlan. Dan Allah berbicara ya dengan Al-Quran ini sebagai qawlan, sebagai ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalahu ala nabiyihi wahyan. Allah berbicara dengan Al-Quran sebagai ucapannya. Dan Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sebagai wahyan. Yaitu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang penting ya. Al-Quran adalah kalamullah. Baik huruf-hurufnya ataupun makna-makna yang terkandung di dalamnya, semuanya adalah kalamullah. Amana bihil mu'minuna haqqan. Orang-orang mukmin beriman kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya, sebagaimana mereka beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, baik huruf-hurufnya ataupun makna-maknanya. Fahuwa in khutta bil banani wa tuliya bil lisani wa hufiza bil jinani wa sumi'a bil adhani wa absarathu al ainan la yakhruju dhalika an kaunihi kalamur rahman. Al-Qur'an ini walaupun dia disalin, ditulis menggunakan jari jemari manusia, dituliskan ya, ditulis oleh jari jemari manusia, dibaca dengan lisan manusia, kemudian dihafal di dalam hati manusia, didengarkan dengan telinga, dilihat oleh mata, hal itu tidak mengeluarkan Al-Quran ya dari kalamullah. Jadi walaupun ditulis dengan tangan, ya dibacakan dengan lisan, disimpan di hati manusia, dilihat dengan mata manusia, hal tersebut tidak mengeluarkan Al-Quran dari definisi atau pengertian bahwa dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-anamil wal-midadu wal-aklamu wal-awraqu makhluqah. Tangan yang menuliskan Al-Quran, tinta yang digunakan, pena yang dituliskan, kertas-kertas yang dipakai, semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Wal-maktubu biha ghairu makhluqin. Tapi yang tertulis, itu bukan makhluk. Ya, tapi kalamullah. Ucapan-ucapan Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-alsun, lisan-lisan, wal-aswat, suara, makhluk. Adalah makhluk. Lisan ini adalah makhluk. Suara yang terdengar, ya, suaranya adalah makhluk. Wal-matlubiha ala ikhtilafiha ghairu makhluqin. Adapun yang dibaca dengan beragam cara membacanya, itu bukan makhluk. Walaupun lisan yang digunakan membaca adalah makhluk, suara adalah makhluk, tapi yang dibaca adalah kalamullah, yaitu firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini poin yang sangat penting. Lalu di sini beliau memberikan penegasan, wassuduru makhluqah. Dada manusia ini makhluk. Di mana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan ayat-ayatnya di dalam dada orang-orang yang beriman. Dadanya adalah makhluk. Wal mahfuzu fiha ghairu makhluqin. Dada ini makhluk. Tetapi yang tersimpan di dalam dada orang-orang yang beriman berupa ayat-ayat Al-Quran, itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk. Wal asma'u makhluqatun wal masmu'u ghairu makhluqin. Telinga yang dipakai untuk mendengar adalah makhluk. Tetapi yang terdengar bukan makhluk. Dia kalamullah. Ketika kita menyimak Al-Quran, telinga kita adalah makhluk. Alat yang digunakan mendengar adalah makhluk. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Adapun yang terdengar bukan makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan. Tetapi dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah perkataan ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam kitab yang terpelihara. Di surat Al-Ankabut ayat 49 Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi Al-Qur'an adalah ayat-ayat dan penjelasan, fi suduril ladzina utul ilm, di dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi Allah katakan Al-Quran ini adalah ayat yang berisi penjelasan-penjelasan yang disimpan di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Dan tidak ada yang juhud, yaitu mengingkari ayat-ayat kami, kecuali mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 49. Begitupun dalam surat Al-Kahfi ayat 27 Allah berfirman, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu ya Rasulullah dari kitab yang datang dari Rabbmu. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Tidak ada pergantian dari kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida min dunihi multahada. Dan kau tidak akan mendapatkan selain Allah tempat berlindung. Di surat At-Taubah ayat yang ke-6, saudara-saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikina stajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan seandainya ada orang-orang musyrik yang meminta jaminan keamanan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah dia jaminan keamanan, hatta yasma' kalam Allah, sampai dia bisa mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semua penjelasan, lalu rincian, lalu dalil-dalil, ya, yang menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Lalu dikatakan di sini, waqala ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, berkata ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu, adimu an-nazar fil mushaf, teruslah membaca ayat-ayat Al-Quran dari mushaf. Artinya apalagi zaman sekarang banyak yang membaca dari handphone. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, adimu an-nazara fil mushaf. Perbanyaklah kalian membaca Al-Quran dari mushaf. Tentunya ada kelebihan, ada keistimewaan ketika kita membacanya langsung dari mushaf. Wan-nususu fi dzalika la tuhsa. Dan dalil-dalil terkait dengan Al-Quran adalah kalamullah sangatlah banyak dan tidak terhitung. Ini poin penting ya. Wa man qala al-Qur'ana aw syai'a minal Qur'ani makhluqun fahuwa kafirun kufrun akbar yukhrijuhu minal Islam bil kulliyah. Ini tegas sekali ya. Wa man qala al-Qur'an, barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu, atau ada satu bagian dari Al-Quran, makhluk yang merupakan makhluk, bukan kalamullah. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, atau ada bagian dari Quran yang makhluk, fahuwa kafirun kufran, maka dia benar-benar telah kafir, telah keluar dari Islam, ya yukhrijuhu minal Islam bil kulliyah. Dia telah dianggap keluar dari agama Islam secara keseluruhan. Li'anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dari Allah mulainya, Al-Quran ini dimulai dari Allah, dan kepada dia akan kembali. Ada yang membacanya bada yabdu, artinya zahara atau kharaja. Ada yang membacanya bada'a yabda'u, artinya memulai. Al-Quran ini dimulainya dari Allah, artinya dia benar-benar ucapan Allah. Atau boleh juga kita baca bada yabdu, artinya adalah zahara atau kharaja. Al-Quran ini zahara, dia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'ud, dan kembali, kepadanya akan kembali. Para ulama menjelaskan makna kepadanya akan kembali dengan dua pengertian. Ada yang mengartikan kepadanya kembali artinya makna-maknanya berasal dari Allah. Ya, atau kalam ini benar-benar berasal dari Allah. Semuanya berasal dari Allah. Jadi wa ilaihi ya'ud artinya kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah, semuanya memang berasal dari Allah. Ada lagi yang menafsirkan kata ilaihi ya'ud bahwasanya kelak pada hari kiamat Al-Qur'an akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang tulisannya dari mushaf. Itu beberapa penjelasan para ulama. Lalu di paragraf yang terakhir, ya, hari ini kita secara khusus ingin membaca penjelasan poin 84 ini dari penjelasan Profesor Dr. Saleh Ibnu Abdul Aziz Sindi. Ya, ini kitab penjelasan yang cukup bagus, nanti akan kita baca. Oleh karenanya saya sengaja membacanya dengan cepat, tidak terlalu banyak menjelaskan apapun, karena memang kita akan membaca penjelasan dari Profesor Dr. Saleh Ibnu Abdul Aziz Sindi, ya. Poin terakhir dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala, wa man qala syai'un min sifatillahi makhluqun fahuwa kafirun murtadun. Dan barang siapa yang mengatakan sesuatu dari sifat Allah itu makhluk, tentunya kalam adalah sifat Allah. Kalam adalah sifat Allah. Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Dan barang siapa yang mengatakan sesuatu dari sifat Allah adalah makhluk, fahuwa kafir murtad. Maka dia dihukumi kafir dan murtad. Yu'rad alaihi arruju'u ilal Islam. Orang yang seperti itu, kita tawarkan untuk kembali kepada agama Islam. Fa'in raja'a wa illa kutila kufran. Kalau dia kembali, itu bagus. Tapi kalau dia tidak mau kembali kepada ajaran yang lurus, yang sesuai Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', maka kutila kufran. Dia ditegakkan atasnya hukuman mati, ya, kufran. Bukan haddan, ya, tapi kufran. Ya, sebagai hukuman kekafiran yang dia lakukan. Laisa lahu syai'un min ahkamil muslimin. Dan dia sama sekali tidak mendapatkan hukum-hukum orang-orang Islam. Artinya ya, sudah dianggap keluar dari Islam. Poin ini ma'asirul muslimin sangat penting. Coba kita akan baca penjelasan dari Profesor Dr. Saleh Ibnu Abdul Aziz Sindi, ya. Dikatakan di sini, khalqul Qur'an bid'atun nasha'at fil ummati qadiman wa in kana asluha yahudiyan. Jadi keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk adalah bid'ah yang tumbuh atau yang muncul di umat sebelum kita. Jadi ucapan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sebenarnya sudah muncul sebelum umat Nabi Muhammad. Tentunya bukan Al-Quran yang dikatakan sebagai makhluk. Misalnya Taurat. Ya, Taurat. Itu sudah ada. Yang mengatakan kalamullah adalah makhluk, itu sudah ada bahkan sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa in kana asluha yahudiyan. Dan asal dari ucapan ini berasal dari ucapan sebagian ulama-ulama Yahudi. Wa awwalu man 'urifa min hadhihi al-ummah bi annahu qala bi khalqil Qur'an huwa Ja'ad ibn Dirham. Dan orang yang pertama yang dikenal mempopulerkan istilah Al-Qur'an adalah makhluk adalah sosok yang bernama Ja'ad, ya, Ja'ad ibn Dirham. Ya, ini penting untuk diingat ya, Ja'du al-Ja'ad ibn Dirham, dia adalah sosok yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, yang pertama kali mempopulerkan istilah Al-Quran adalah makhluk. Mungkin sebagian rekan-rekan, saudara-saudaraku berkata, apa sih pentingnya Ahlu Sunnah berdebat masalah Al-Quran adalah makhluk atau bukan makhluk? Itu penting sekali. Nanti akan kita baca rincian yang bagus dari Profesor Dr. Soleh Abdul Aziz Sindi. Lalu dikatakan di sini, فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ الْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ. Ja'ad ini, Ja'ad ibn Dirham adalah orang yang pertama kali dikenal mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dalam sejarah, Ja'ad ibn Dirham adalah orang yang pertama kali dalam internal umat Islam yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. وَقَدْ تَلَقَّ هَذَا مِنْ ضَالٍ مُبْتَدِئٍ خَبِيثٍ وَهُوَ بَيَانٌ إِبْنُ سَمْعَنٍ. Ya, dan Ja'ad ibn Dirham ini mengambil ucapan itu dari seorang yang sesat, yang mubtadi, ahlul bid'ah, yang keji, yang bernama Bayan ibn Sam'an. Jadi Ja'ad ibn Dirham mengambil dari Bayan, ya, ibn Sam'an. Apa ini namanya? Silsilahnya ya. Silsilah kesesatan. Ja'ad mengambil dari Bayan. Wa talaqqa bayanun hadhihi al-bid'ata an Talut. Dan Bayan mengambilnya dari Talut. Lalu Talut ngambil dari siapa? An-Labid ibni A'sam. An-Labid ibni A'sam. Al-Yahudi alladhi sahara an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Labid ibni A'sam itu adalah orang Yahudi yang dulu pernah menyihir. Ya, menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu bi khalqi Taurah. Dan Labid ibni A'sam yang hidup sejaman dengan Nabi bahkan pernah melancarkan sihir kepada Nabi. Dia meyakini Taurah adalah makhluk. Kitab Taurat adalah makhluk. Ini apa namanya? Silsilah penyimpangannya. Pertama dari Ja'ad ibni Dirham dari internal umat Islam, lalu dari Bayan ibni Sam'an, lalu dari Talut, ya, Talut, kemudian Talut mengambilnya dari Labid ibni A'sam al-Yahudi, ya, yang mana dia mengatakan bahwa Taurat adalah makhluk. Kemudian ucapan ini diadopsi oleh Talut. Talut diambil ilmunya oleh ilmu sesatnya oleh Bayan, lalu Bayan diambil oleh Ja'ad ibn Dirham. Oleh Ja'ad ibn Dirham dipopulerkan di tengah-tengah umat Islam. Ini dari sisi sejarah. Lalu dikatakan di sini, idan sanadu hadzal qaul yarji'u ila al-yahud. Sanad ucapan sesat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ini ujungnya adalah di orang Yahudi. Kama anna ta'ifatan min al-qa'ilina bi khalqil Qur'an ba'da al-ja'ad qad akhadhu hadzal qaul anissabi'ah wal falasifah alladhina yanfuna ittisaf Allah subhanahu wa ta'ala bis sifat. Sebagaimana orang-orang yang datang dari pasca atau setelah Ja'ad ibn Dirham, ya, orang-orang yang datang setelah Ja'ad ibn Dirham yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, mereka pun telah terpengaruh oleh ucapan orang-orang Sabi'ah, para penyembah bintang dan bulan. Begitupun mereka terpengaruh dengan ucapan orang-orang filsafat. Dan itu faktor yang besar, ya. Kalau kita baca dalam buku-buku para ulama, bahwa pengaruh masuknya filsafat ke dalam peradaban umat Islam pada masa Bani Abbasiyah itu memberikan dampak yang begitu luar biasa terhadap terjadinya kekacauan dalam akidah. Tentunya akidah Islam selalu terjaga oleh para ulama yang rabbani, ulama-ulama yang istiqamah. Tapi sebagian kaum muslimin mereka tertipu oleh pemikiran apa filsafat. Alladzina yanfuna ittisafallahi bisifat wa min dzalika sifatil kalam. Ya, yang mana orang-orang sabi'ah, begitupun orang-orang falasifah, mereka menolak Allah itu disifati dengan sifat-sifat. Ya, salah satu sifat yaitu kalam. Oleh karenanya dari beberapa penyimpangan ini di kemudian hari muncullah kelompok yang kita kenal dengan Mu'tazilah, ya, kelompok i'tizal, ya, kelompok Mu'tazilah. Lalu dikatakan di sini, waqad ajma'al muslimun ala anna al-qaul bi khalqil Qur'an kufrun billahi ya azza wa jal. Dan para ulama dari kaum muslimin, ya, ulama umat, mereka sepakat bahwasanya mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk kufrun adalah kekafiran. Wa annal qa'ilina bi khalqil Qur'an kuffar. Dan orang yang berani mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah orang-orang kafir. وَذَلِكَ لِأَنَّ لَوَازِمَ وَمَآلَاتِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ كُفْرٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kenapa kok orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dia kufrun? Karena akhir dari ucapan Al-Quran adalah makhluk kekafiran. Nanti akan kita lihat. Coba kita akan lihat penjelasan beliau dari sisi mana? Dari sisi mana kita bisa mengatakan bahwa ucapan mengatakan Quran adalah makhluk kekafiran? Dari sisi mana akan dijelaskan? Lalu dikatakan di sini, wadzalika annal ilah labudda ayyakuna mutakalliman. Misalnya kata beliau, salah satu contoh bahwa ucapan Al-Quran adalah makhluk, ini adalah kekafiran. Satu contoh saja kata beliau, annal ilah la buddha ayyakuna mutakalliman. Yang namanya ilah, yang disembah haruslah mutakallim, dia berbicara. Wahadha ma tudrikuhul fitru wal uqul. Dan inilah yang dipahami oleh fitrah manusia dan akal manusia. Ya, ini yang dipahami oleh fitrah dan akal, bahwa ilah yang disembah itu haruslah berbicara. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang menyembah ijil, yang menyembah anak sapi pada masa Nabi Musa. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 148, Allah katakan, alam yarau annahu la yukallimuhum. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Apakah mereka yang menyembah anak sapi itu tidak tahu, tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa patung itu tidak bisa mengajak mereka berbicara? Ini ya, garis bawahi. Apakah mereka Bani Israel yang menyimpang ketika ditinggalkan oleh Musa 40 hari ke Gunung Tur? Lalu mereka menyembah anak sapi. Apakah mereka tidak tahu, kata Allah, bahwa anak sapi itu, ya, bahwa anak sapi itu la yukallimuhum, ya, tidak bisa berbicara dengan mereka. Ya, oleh karenanya dikatakan di sini, fadalla hadza ala annahu laisa biilah. Sapi ini tidak bisa berbicara, itu dalil bahwa dia bukan ilah. Dia tidak pantas untuk disembah. Lima kana la yuttasofu bisifatil kalam. Karena tidak disifati dengan sifat kalam. Ya. Dalla hadha ala annahu laisa biilahin. Hal ini menunjukkan bahwa sapi itu bukan ilah. Bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini salah satu contoh. Al-amru tsani. Poin kedua yang menunjukkan kufurnya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Walaupun tidak semua yang menyimpang mengatakan Quran adalah makhluk. Nanti ada lagi yang mengucapkan kalimat yang lain. Ada yang mengatakan misalnya Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah. Ada lagi yang mengatakan misalnya Al-Quran itu ada kelompok namanya Waqifiyah. Waqifiyah itu tidak komentar, tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak juga mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nanti semua akan kita bahas. Tapi sekarang kita coba konsentrasi memahami bahaya ucapan Al-Quran adalah makhluk. Memahami ucapan bahaya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran kalamullah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan, perkataan, atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Amru Thani. Poin kedua yang menunjukkan bahayanya ucapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Annal qawla bi khalqil Qur'an yaqtadi nafyur rububiyyah anillahi ta'ala. Ucapan bahwa Al-Quran adalah makhluk ini berkonsekuensi menafikan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah itu sifat-sifat Rabb. Allah itu Rabbul Alamin. Apa ya Rabbul Alamin? Yang maha mengurus alam semesta. Allah yang mengurus alam semesta. Dia yang mencipta. Dia yang menguasai. Dia yang mengatur. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ternyata di antara bahaya meyakini Al-Quran adalah makhluk, kita telah mencabut sifat rububiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghilangkan sifat rububiyah dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika hal tersebut, li'anna al-Rabb huwal khaliq. Allah itu al-Rabb. Kita katakan Allahu Rabbul Alamin. Allah adalah al-Rabb. Dan yang namanya al-Rabb tentunya di al-Khaliq. Al-Khaliq, sepakat ya. Allah adalah al-Rabb. Karena dia adalah al-Rabb, maka dia al-Khaliq. Apa al-Khaliq? Yang maha pencipta. Allah al-Rabb dan dia al-Khaliq. Wallahu azza wa jal yakhluqu biqawlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan ucapannya. Bagaimana ini? Allah menciptakan dengan ucapan. Allah menciptakan dengan firman dan perkataan. Artinya kalau kita katakan Allah tidak memiliki perkataan, Allah tidak memiliki firman, Allah tidak memiliki ucapan, sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu dengan ucapan, maka kita sudah mencabut hak rububiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambung atau tidak? Jadi beliau, Profesor Dr. Saleh Abdul Aziz Sindi mengatakan, konsekuensi mengatakan Al-Quran adalah makhluk, Anda telah menghilangkan sifat rububiyah dari Allah. Kenapa seperti itu? Oh iya, karena Allah itu Al-Khaliq. Allah itu Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Yang maha pencipta. Yang maha pencipta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan ucapan. Artinya ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah berfirman kun, ya, kun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun ini kalam. Dengan kun yang merupakan kalam, Allah menciptakan segala sesuatu. Dan kalau kita katakan Allah itu tidak berbicara sehingga mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, berarti Allah tidak menciptakan, ya. Ini konsekuensi yang luar biasa, ya. Ucapan yang benar-benar sesat, ya, dan menyimpang dari akidah yang lurus, menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini poin penting, ya. Annal qaula bi khalqil Qur'ani yaqtadi nafyur rububiyyati anillahi subhanahu wa ta'ala. Perkataan bahwa Al-Quran adalah makhluk ini menafikan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika li'anna al-Rabb huwa al-Khaliq. Hal itu karena al-Rabb adalah al-Khaliq. Wallahu azza wa jal yakhluku biqawlihi. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan perkataannya. Yaitu Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 40, Allah katakan, innama qawluna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Allah berfirman, sesungguhnya ucapan kami kepada sesuatu, idza aradnahu, jika kami menginginkan sesuatu tersebut, an naqula lahu kun fayakun, maka kami akan katakan kepadanya, kun, jadilah, maka akan jadi. Ya. Wal qawlu bi khalqil Qur'an, wa annallaha azza wa jalla yatakallamu innama kalamuhu wa innama huwa khalqun min khalqihi. Maka ini menunjukkan betapa menyimpangnya ucapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Dengan apa langit dan bumi ini diciptakan? Dengan Allah berfirman kun. Firman Allah itu apa? Kata orang Mu'tazilah, makhluk. Berarti yang menciptakan alam semesta ini bukan Allah, tapi makhluk. Karena menurut mereka, kalam adalah makhluk. Artinya kita menghilangkan sifat rububiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan sifat bahwa Allah al-Khaliq. Menurut pendapat Mu'tazilah, walaupun mereka tidak mengucapkannya, lazimul qawul, ya konsekuensi dari ucapan mereka, sadar tidak sadar, mereka mengatakan yang menciptakan alam semesta bukan Allah. Tapi kata kun, dan kun adalah firman Allah. Dan menurut Mu'tazilah, firman Allah adalah makhluk. Berarti yang menciptakan alam semesta, yaitu alam semesta kan makhluk, adalah makhluk. Dan ini adalah ucapan yang sangat-sangat sesat. Ya. Lalu dikatakan di sini, fattadaha annal qawl bi khalqil Qur'an yaqtadi nafyur rububiyyati anillahi subhanahu wa ta'ala. Maka jelaslah bagi kita semua, kata beliau, bahwa meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk itu adalah bentuk menafikan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Jadi poin pertama, mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah menafikan uluhiyah. Poin yang kedua, mengatakan Al-Quran adalah makhluk menafikan rububiyah. Ya, menafikan rububiyah. Poin yang ketiga, inna lazimal qawli bi khalqil Qur'an ayyakuna kalamullahi jalla wa ala alladhi huwa sifatun min sifatihi al-makhluqah. Ya. Konsekuensi mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, maka kita telah mengatakan Allah itu adalah makhluk. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk berkonsekuensi, yak tadi berkonsekuensi kita mengatakan Allah adalah makhluk. Kenapa? Ya. Alladhi huwa sifatun min sifatihi. Karena kalam adalah salah satu sifat dari sifat Allah. Kalau sifatnya makhluk, berarti yang disifati adalah makhluk. Karena yang namanya sifat itu mengikuti mausuf. Saya berbicara, yang terdengar itu adalah makhluk. Karena berasal dari makhluk. Kalau kita katakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka Allah adalah makhluk. Karena kenapa? Kalam sifat Allah. Kalam sifat Allah. Dan sifat mengikuti yang disifati. Kalam sifat untuk Allah. Berarti kalam itu sifat. Allahnya mausub disifati. Kalau kita katakan kalamnya adalah makhluk, maka yang disifatinya adalah makhluk. Dan ini berbahaya. Ya. Lalu dikatakan di sini, fayakunullah jalla wa'ala makhlukan. Konsekuensi ucapan mereka sadar tidak sadar mengatakan Allah itu makhluk. Ta'ala Allah an dzalika. Ya, maha tinggi Allah dari ucapan seperti itu. Li'anna sifata laha hukmul mausuf. Ah, ini penting. Li'anna sifata lahu hukmul mausuf. Karena sifat itu memiliki hukum yang disifati. Sifat mengambil hukum yang disifati. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan sifat Allah adalah makhluk, maka konsekuensinya yang disifatinya adalah makhluk. Fal'uqala, ya, orang-orang yang berakal, kata beliau, sepakat, annal kalama sifatun lil mutakallim. Kalam adalah sifat untuk orang yang berbicara. Wa idza kanal kalamu makhluqan fal mutakallimu makhluqan. Maka konsekuensinya jika kalamnya adalah makhluk, maka orang yang mengatakannya adalah makhluk. Kama annaka anta kalamuka makhluq, idzan fa anta makhluq. Sebagaimana saya misalnya, kalam saya adalah makhluk. Kenapa kalam saya makhluk? Karena memang saya makhluk. Au anta makhluk fa kalamuka makhluk. Atau boleh juga dibalik, karena kamu makhluk maka ucapanmu makhluk. Kilal amraini sahih. Dua-duanya bisa diucapkan. Saya misalnya, kalam saya makhluk maka saya makhluk. Atau dibalik, saya ini makhluk maka kalam saya makhluk. Maka kalau itu diberikan kepada Allah, jelas Allah bukan makhluk, maka kalamnya juga bukan makhluk. Dan memaksakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti Anda ingin memaksakan bahwa Allah adalah makhluk. Dan tidak ada penyimpangan yang lebih besar dari ucapan tersebut. Ya, tidak ada kesesatan yang lebih parah dari ucapan tersebut. Lalu dikatakan di sini, poin yang keempat ya, dikatakan, ini konsekuensi mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Annal qawla bi khalqil Qur'an yaqtadi nafyul i'jaz anil Qur'an. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini artinya menafikan sifat mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah berkonsekuensi menafikan sifat i'jaz, sifat mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Falaisa al-Qur'anu idzan mu'jizan, Al-Qur'an bukan mukjizat kalau begitu. Li'annahu mujarradu syai'in makhluk, karena dia hanya makhluk, sama seperti buku-buku yang lain. Walidzalika lamma kana al-Mu'tazilah wa hum man ashhar al-qa'ilina bihulqil Qur'an. Oleh karenanya dahulu orang-orang Mu'tazilah dan mereka orang yang paling terkenal mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, multazimina bihadzal qaul, ya. Mereka terpaksa mengucapkan kalimat ini. Mu'tazilah terpaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka mereka terpaksa mengatakan bahwa kalau memang Al-Quran itu makhluk, ya konsekuensinya ada yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Dan itu diakui oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata iya, karena memang Al-Quran adalah makhluk, maka mungkin ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Itu keyakinan Mu'tazilah. Hanya saja mereka untuk menghindari ucapan itu, mereka memunculkan satu akidah yang mereka sebut dengan akidah as-sorfah. Akidah as-sorfah. Saya rasa baru didengar ya, ada namanya akidah Mu'tazilah, yaitu akidah as-sorfah. Apa itu akidah as-sorfah? Coba kita lihat. Akidatu sorfah indal Mu'tazilah. Yang dimaksud dengan akidah sorfah di dalam Mu'tazilah adalah annal Qur'an yumkinu mu'aradatuhu bimithlihi. Yaitu kata Mu'tazilah, Al-Quran mungkin saja disaingi oleh yang semisal dengannya. Maksudnya, yumkinu lil musyrikin an ya'tu bimithlihi. Kata Mu'tazilah, ya mungkin saja orang musyrik membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walaisal amru mu'jizan, dan itu bukan sesuatu yang menyulitkan, ya. Li'annahu mujarradun makhluk, karena Al-Quran hanyalah makhluk. Mithlama khalaqallahu syamsa wal qamar wasyajar wal hajar falquran kadzalik. Sebagaimana Allah menciptakan, kata Mu'tazilah ya, menciptakan matahari, bulan, pohon, batu, Quran juga makhluk. Walakinallaha sarrafahum an dzalik. Tetapi Allah memalingkan mereka dari hal itu. Jadi kata Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Lalu Ahlus Sunnah berkata, kalau ente bilang Quran makhluk, berarti mungkin dong orang musyrik mendatangkan yang semisal dengan Quran. Oh iya mungkin. Karena ya dia hanya makhluk biasa saja. Maka di sini dikatakan, Mu'tazilah ingin menghindari ucapan itu. Dengan apa Mu'tazilah menghindari ucapan bahwa orang musyrik mungkin mendatangkan yang semisal dengan Quran? Kata mereka, walakinallaha sarrafahum an dzalik. Allah memalingkan mereka dari hal itu. Artinya Allah jadikan mereka tidak mampu. Bukan karena mereka tidak mampu dalam pengertian sebenarnya, tapi karena Allah jadikan mereka tidak mampu. Ini kan akidah lelucon ini. Akidah apa? Akidah yang dibuat-buat. Ya, akidah yang dibuat-buat. Nah, ini apa yang dimaksud dengan akidah sorfah. Ya, akidah sorfah. Tentunya, lalu dikatakan di sini, wala syakka fi dhalali wa inhiraf hadzal qaul wa takdzibihi li ayat Qur'an, ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa ucapan ini adalah ucapan yang sesat, ucapan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Qur'an dan Sunnah. Saya rasa itu yang bisa kita baca hari ini, ya. Jadi ahlu sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah, dia adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, huruf-huruf dan maknanya semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dituliskan dengan tangan, lalu dibaca dengan mata kita, didengar oleh telinga, itu semua makhluk. Tetapi yang dibaca adalah Al-Quran, yang dilihat adalah Al-Quran, yang didengar adalah Al-Quran, yang ditulis adalah Al-Quran. Ya, semuanya adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Walaupun lisan kita makhluk, tapi yang dibacanya adalah kalamullah. Walaupun mata kita makhluk, tapi yang dilihat di mushaf adalah kalamullah. Walaupun telinga kita makhluk, yang didengar adalah kalamullah. Walaupun yang disimpan di dada kita ini makhluk, tapi kalau ada Al-Quran di dalamnya, Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Ya, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ya, Quran ini dimulai dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin yang sebenarnya ingin kita baca, tapi waktu yang terbatas, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Poinnya penting, kaitan dengan apa sebenarnya sih dampak buruk di zaman kita sekarang ketika kita membiarkan sebagian anak-anak muda, khususnya kalangan orang-orang liberal, ya, orang-orang yang mengatakan dirinya Islam liberal, mereka mengadopsi pemikiran Mu'tazilah bahwa Al-Quran hanyalah teks sejarah atau teks yang bisa dikritik. Apa konsekuensi dari ucapan itu? Insya Allah kita akan bahas atau kita bacakan penjelasan Profesor Dr. Abdullah Saleh Abdul Aziz Sindi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.